إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita pada bab Ar-Rada'ah dari kitab Umdatul Ahkam. Dan sudah kita sampaikan dua hadis di dalam bab Ar-Rada'ah. Bab Ar-Rada'ah yaitu hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang binti Hamzah, anaknya Hamzah, yang ternyata Hamzah itu adalah saudara susuan Rasulullah SAW. Maka anaknya adalah anak saudara susu, berarti ponakan sesusuan. Maka Rasulullah bersabda, la tahillu li, tidak halal bagiku, berarti mahram baginya dan tidak boleh dinikahi. Yahrum minar radha ma yahrum minan nasab, diharamkan dengan sebab persusuan seperti apa yang diharamkan karena kelahiran. Wahiya ibnatu akhi minar radha'ah, karena dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innar radha'ah tuharrim ma yahrum minal wiladah, sesungguhnya persusuan itu menyebabkan menjadi mahram apa yang menjadi mahram karena sebab wiladah, karena sebab kelahiran. Berarti persis sama, dan sudah dibahas mana ijmali dan ma yustafadu min hadzal hadis. Maka kita masuk pada hadis yang berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis tasi' wal 20 ba'da 300, hadis yang ke-329. Wa anha, an man? Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anha, dan dari beliau juga, berarti masih yang meriwayatkan adalah sahabat yang kemarin meriwayatkan, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anha qalat, dan dari Aisyah juga dia berkata, inna aflaha akha abil Qu'ais istadhana alayya ba'dama unzil al-hijab, faqultu wallahi la adhan lahu hatta istadhana an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, fa inna akha abil Qu'ais laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atu abil Qu'ais. Kata Aisyah, sesungguhnya aflah, aflah itu adalah saudara Abul Qu'ais. Sedangkan Abul Qu'ais adalah suami dari wanita yang menyusui Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka aflah datang, istadzana alayya, meminta izin kepadaku, kata Aisyah, setelah turunnya ayat hijab. Ini menunjukkan bahwa setelah turunnya ayat hijab, para wanita-wanita sahabiyat dan ummul mu'minin atau ummahatul mu'minin menjaga hijab mereka, dan mereka tidak menemui orang-orang yang bukan mahramnya. Tidak mau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ketika Aflah ingin bertemu, Aisyah tidak mengizinkan. Aku tidak akan mengizinkan sampai engkau minta izin pada Nabi. Sampai Nabi mengizinkan, baru bisa ketemu dengan aku. Kenapa Aisyah berkata seperti itu? Kata Aisyah, wallahi la adhan lahu hatta sta'adhanan nabiyya. Sungguh aku tidak akan memberi izin kepadanya sampai dia meminta izin pada Nabi. Fa inna akha abil Qu'ais, karena saudara Abul Qu'ais, bukan dia yang menyusui aku. Walakin arda'atni imra'atu Abul Quais. Tetapi yang menyusui aku adalah istri dari Abul Quais. Kenapa orang yang lain yang merupakan saudaranya Abul Quais, kau mau menemui aku? Padahal aku tidak disusui oleh dia atau oleh istrinya dia. Aku disusui oleh istrinya Abul Quais. Bukan oleh Aflah. Bukan oleh istrinya Aflah. Begitu. Alasan Aisyah menyatakan tidak mengizinkan Aflah bertemu dengannya. Fadakala alaiya Rasulullah. Maka masuklah Rasulullah SAW menemui aku. Fakultu, maka aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, innar rajula laisa huwa arda'ani, walakin arda'atni imra'atuh. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini bukan dia yang menyusui aku, tapi yang menyusui aku adalah istri dari Abul Quais. Faqala, maka Nabi bersabda, i'dhani lahu fa'innahu ammuki taribat yaminuk. Temui dia. I'dhani, ini izinkanlah dia untuk menemui kamu. Fa'innahu ammuki, karena sesungguhnya dia adalah paman kamu sendiri. Taribat yaminuk. Taribat yaminuk, walaupun bahasanya adalah doa kejelekan, tapi tidak dimaksudkan secara maknanya. La yaqsad wuqu'ahu, atau la yaqsad wuqu'ahu, tidak ditujukan untuk terjadinya kejelekan itu. Tetapi itu adalah kalimat yang biasa di lisan orang Arab. Tetapi la yurad ma'nahu, tidak diinginkan maknanya. Untuk menunjukkan kalau itu adalah sesuatu yang teguran. Taribat yaminuk. Enam. Qala Urwah, berkata Urwah, fabidhalika kanat Aisyah taqul. Karena itulah maka Aisyah berkata setelahnya, harrimu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Haramkanlah karena persusuan semua yang diharamkan karena nasab. Dan sudah kita pahami ya makna ya, haram di sini artinya menjadi mahram. Haram artinya haram menikah. Harrimu minar radha', haramkanlah dengan sebab persusuan semua yang diharamkan karena nasab. Yang diharamkan karena nasab sudah disebut dalam Al-Quran. Sudah sebutkan ummahatikum, ibu-ibu kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi kalian, anak perempuan kalian, dan seterusnya. Maka demikian pula dengan sebab radha'ah, tinggal kita tambah dengan kalimat sepersusuan. Ibu sepersusuan, anak sepersusuan, saudara sepersusuan, paman sepersusuan, bibi sepersusuan, semuanya mahram. Diharamkan, menjadi mahram karena sebab persusuan, apa yang menjadi mahram karena sebab kelahiran. Sama persis. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz lain disebutkan istadzana alayya Aflah falam adzan lahu. Minta izin Aflah untuk menemui aku, kata Aisyah, tetapi aku tidak mengizinkannya. Faqala, maka Aflah berkata, atahjabina minni wa ana ammuki, apakah engkau berhijab dariku padahal aku adalah pamanmu? Faqultu, maka aku katakan, kaifa dzalik, bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa dikatakan engkau adalah pamanku? Qala arda'atki imra'atu akhi bila bani akhi. Arda'atni, arda'atki, karena telah menyusui kamu, istri dari saudaraku. Istri dari saudaranya. Siapa saudaranya? Abul Quais. Bila bani akhi, dengan susu saudaraku. Susunya siapa berarti? Hah? Abul Quais. Susunya istrinya apa susunya Abul Quais? Hah? Yang benar. Hah? Kalimatnya bila bani akhi. Nah, Abul Quais. Siapa pemiliknya? Yang memiliki istri itu siapa? Nah, berarti istri dan semua yang ada pada istri itu adalah milik suaminya. Maka susunya pun milik suaminya, itu maknanya. Yang menyusui adalah istrinya Abul Quais dengan susu dari milik Abul Quais. Kenapa dia bisa punya susu? Karena punya anak. Kenapa dia bisa hamil punya anak? Karena Abul Quais. Alias katalik. Karena dia menikah dengan Abul Quais. Karena Abul Quais memberikan kepadanya sesuatu. Sperma kepada istrinya. Maka jadilah demikian. Sehingga labanuman. Labanu Abul Quais. Nah, kalau ada anak lahir Anaknya siapa? Anak ibunya atau anaknya Abu Quwais? Anaknya Abu Quwais. Itu jangan salah. Karena suami itulah yang memiliki istri, bukan istri memiliki suami. Maka yang dilahirkan dari istri disebut dengan ibnu fulan. Bukan ibnu fulanah, anaknya fulan karena miliknya. Demikian pula susunya yang keluar dari istrinya itu adalah milik suaminya juga. Maka dikatakan dengan labani akhi, bilabani akhi. Qalat, ketika diterangkan demikian oleh Aflah, fasa'altu Rasulullah. Maka aku pun menanyakannya kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, sadaqa Aflah. Benar Aflah. I'dhani lahu, taribat yaminuk. I'dhani lahu, taribat yaminuk. Izinkan dia, celaka kamu. Izinkanlah dia, celaka engkau. Kalimat taribat, maknanya iftaqarat. Menjadi fakir, menjadi tidak memiliki apa-apa. Wal Arab tad'u ala rajul, dan orang-orang Arab biasa mendoakan kepada orang lain dengan kalimat seperti itu. Wala turidu qual amr, tapi mereka tidak menginginkan kejadiannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan celaka kamu, bukan maknanya semoga celaka, mudah-mudahan celaka supaya dia mendapatkan kecelakaan, tidak sama sekali. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia toh, kalau ada bapak mengatakan pada anaknya atau anak mengatakan pada saudaranya, pada kakaknya, adiknya, celaka engkau, kenapa dikerjakan demikian? Celaka engkau, kenapa ditinggal? Apakah mendoakan kecelakaan? Tidak. Demikian pula kalimat taribat yaminuk, kalimat yang biasa di mulut orang Arab dan hukumnya bukan mendoakan kejelekan, tapi ungkapan marah. Ini makna kalimat taribat yaminuk. Wal gharib, kalimat yang perlu dijelaskan di sini, pertama Aflah, nama seseorang, difathahkan hamzahnya dan setelahnya ha, setelahnya adalah fa sakinah, jadi dibaca Aflah. Thumma lam, thumma ha muhmalah ghairu munawwan li'annahu la yansarif, tidak munawwan karena dia la yansarif, walaupun nama benda, nama seseorang, tetapi karena dia memiliki dua illah min ilal tis' maka dia yumna min as-sarf. Mal illah al mawjudah fi hadha, apa illat yang ada padanya? Wazn fi'il wal alam, al alamiyah wa wazn al fi'il. Dia sebagai alamiyah, nama seseorang, dan juga wazn al fi'il, sehingga jangan dibaca dengan aflahun. Kalau dia sebagai marfu dikatakan aflahu, kalau dia dalam keadaan lainnya aflaha, dan tidak bisa jar. Akhadtu min aflahi, tidak bisa. Akhadtu min aflaha. Nah, taib al-Qu'ais biqaf madmumah, thumma ain muhmalah, qafnya dhammah, kemudian ainnya muhmalah, ini tanpa titik makna muhmal itu. Faya muthannah tahtiyah, kemudian ya, yaitu dua titik di bawah. Fasin muhmalah, dan kemudian sin tanpa titik, bukan shin tapi sin. Inda Daruqutni annasmahu Wa'il ibn Aflah al-Ash'ari, disebutkan di dalam riwayat Daruqutni nama Abu Quwais, karena Abu Quwais ini masih julukan kunyah, masih kunyah. Siapa namanya? Dikatakan dalam riwayat Daruqutni, ismuhu Wa'il ibn Aflah al-Ash'ari, namanya Wa'il. Adapun kalimat adhan dengan mad, bil mad, adhan maknanya adalah mengizinkan. Ba'dama unzilal hijab, Aisyah menceritakan riwayat ini bahwa datang Aflah minta izin untuk bertemu aku setelah turunnya hijab, setelah turunnya ayat hijab. Keterangan atau keterangan turunnya ayat hijab menunjukkan bahwa setelah turun ayat hijab, mereka tidak sembarangan menemui seseorang. Yang mahram bisa bertemu, dan yang bukan mahram terhijabi, tidak boleh ketemu. Ini dalil yang sangat kuat sekali, di samping riwayatnya Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lainnya. Dan juga Aisyah menyatakan, ba'dama unzila ayat al-hijab, setelah turunnya ayat hijab. Dikatakan di sini ba'da unzila al-hijabu kana an-nisa fi sadr al-islam yasfirna ba'da aqabil jahiliyah fa anzalallahu ta'ala ayat al-hijab, bahwa wanita di zaman-zaman Islam Mereka dalam keadaan yusfirna. Yusfir dari kata sufur. Sufur itu terbuka hijabnya dan bertemu dengan siapa saja. Ba'da aqabil jahiliyah, yakni mengikuti apa yang biasa dilakukan zaman jahiliyah, dianggap tidak apa-apa. Fa anzalallahu ta'ala ayatul hijab. Maka Allah turunkan ayatul hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan juga anak-anak perempuanmu dan juga para wanita mukminin, katakan pada mereka, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, katakan pada mereka hendaklah menutupkan atas mereka jilbab-jilbab mereka, hijab-hijab mereka. Ini yang dikenal dengan ayatul hijab. Turun sanata khamsin, pada tahun kelima. Fahtajabna anir rijal, maka sejak turunnya ayat tersebut, mereka berhijab dari laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka menutupi hijabnya. Apakah hijab dalam bentuk rumah-rumah mereka? Mereka tidak keluar rumah. Atau hijab bermakna tirai, yakni mereka di satu sisi, sedangkan laki-laki yang bukan mahram, di sisi lain dengan tirai yang tertutup. Atau hijab dalam artian jilbab, memakai pakaiannya yang menutupi seluruh tubuhnya. Wa huwal mulhaqah mithl aba'ah. Dan hijab atau jilbab adalah al-mulhaqah yang dipakai dalam keadaan menutupi seluruh tubuhnya yang mirip dengan aba'ah. Aba'ah dikenal sekarang dengan abaya. Atau dikenal lagi dengan apa? Ada nama lain? Balto. Apa lagi? Abaya, balto, dan sejenisnya. Seperti itu. Yang menutupi seluruh tubuhnya. Kalimat taribat yaminuk sudah diterangkan tadi. Yakni lisqtil aw lisqti biturab min alfaqr, yakni tangan kananmu kotor dengan tanah karena kemiskinan, tidak memiliki apapun, tidak memegang harta apapun. Ini adalah doa untaquluhul arab. Ini adalah kalimat yang sungguhnya doa diucapkan oleh orang-orang Arab. Wala turidul maqsud minhu, tetapi tidak dimaukan kejadiannya, tidak diinginkan terjadinya apa yang diucapkannya itu. Berarti di sini adalah termasuk apa yang la yu'akhidukumullah fi lagwi fi aymanikum, tidak dihukum oleh Allah atau tidak dianggap sebagai sesuatu oleh Allah apa yang lagun. Lagun itu tidak serius dalam sumpah-sumpah kamu. Sumpah-sumpah saja ada yang tidak serius dan tidak ada hukumnya. Kalimat wallah dalam bahasa Arab seringkali bukan bermaksud sumpah. Demikian pula kalimat taribat yaminuk yang seakan-akan doa, doa kejelekan, itu pun tidak bermaksud mendoakan kejelekan sehingga dimaafkan. Apa dalilnya? Ya dalilnya Rasulullah sendiri mengucapkan di dalam hadis ini. Idzan lahu fa innahu ammuki taribat yaminuk. Nabi sendiri mengatakan dengan kalimat taribat yaminuk, izinkan dia, dia adalah pamanmu sendiri, celaka engkau. Atau dengan bahasa yang letterlocknya, apa kalimat taribat yaminuk berarti? Rugi tanganmu atau pailit tanganmu, tangan kananmu dan seterusnya. Ini kalimat yang hampir sama dengan kalimat celaka engkau, tapi bukan bermaksud mengharapkan celaka. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global, secara ringkas, istirda'at Aisyah radhiyallahu taala anha min zaujati Abil Quais. Aisyah disusukan kepada seorang wanita yang merupakan istrinya Abul Quais. Siapa nama Abul Quais? Wa'il ibni Aflah. Wa ba'da ma amara Allah ta'ala nisa'an nabi, setelah diperintahkan para wanita-wanita istri-istri nabi, anak-anak perempuan nabi dan para wanita-wanita mukminin untuk berhijab. Setelah diperintahkan oleh Allah untuk berhijab dari laki-laki yang ajanib. Laki-laki ajanib adalah laki-laki yang ajnabi. Ajnabi ini terjemahannya asing, yang bermakna bukan mahram. Bukan asing itu pendatang dari luar negeri, dari luar kota, bukan. Tapi laki-laki asing adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Ja'ahu walid Aisyah minar radha'ah. Maka datanglah saudara dari bapak susuan Aisyah. Berarti saudara Abu Quais. yasta'din 'alaiha bidukhul, minta izin untuk masuk bertemu Aisyah. Fa'abat an ta'dana lahu, maka Aisyah menolak untuk bertemu dengan saudara bapak susuannya itu yang bernama Aflah. Li'anna an-nabi aw li'anna allati arda'atha zaujatu Abil Qais, karena Aisyah merasa yang menyusui bukan istrinya Aflah. Yang menyusui saya adalah istrinya Abul Qais. Kenapa Aflah yang mau bertemu aku? Wallaban lil mar'ati la lil rajul fi ma tadhun, dan dia berpikir tadinya bahwa yang namanya laban itu adalah dari perempuan bukan dari laki-laki. Perhatikan. Kenapa demikian? Berpikirnya Aisyah, kalau susu itu milik perempuan, nah, maka enggak ada kaitannya dengan sang suami. Sahih? Kalau enggak ada kaitan dengan sang suami, maka enggak ada kaitan dengan saudaranya. Aflah. Baik. Tetapi kalau ternyata susu itu milik suaminya, karena suaminya yang kawin dengan dia, yang jima dengan dia, yang berikan sperma kepadanya sehingga dia hamil dan kemudian keluar susunya, maka tentunya susu yang dilahirkan atau susu yang dikeluarkan dengan sebab suaminya, maka nasabnya pun nasab suami. Iya apa ya? Kalau anak lahir binnya bin fulan, laki-laki ini, maka susu yang keluar pun dari fulan. Kalau dinasabkan kepada fulan dalam anaknya, maka dinasabkan kepada fulan pula susunya. Susunya si fulan, bukan fulana. Maka kalau sudah dibuktikan bahwa ini adalah susunya fulan, maka ini saudaranya. Maka dia pamannya. Maka kemudian yang perempuannya, saudara perempuannya, bibinya. Bapak ibunya, kakek sepersusuan, dan seterusnya. Apakah usul atau furu' atau hawashi semuanya menjadi mahram kepada anak yang disusui tadi? Baik, pada anak yang disusui saja, yang lain-lainnya tidak. Nah, anak yang disusui dan turunannya ke bawah. Kembali kepada kita. Aisyah mengira bahwa susu itu adalah hanya milik perempuan, bukan milik laki-laki. Fakanat ba'da hadza taqul, tetapi setelah kejadian itu Rasulullah SAW menegurnya dengan kalimat seperti itu, idzan lahu fa innahu ammuki taribat yaminuk. Maka Aisyah mengatakan setelah itu, harrimu minar radha ma yuharrim minan nasab, haramkanlah karena sebab persusuan apa yang diharamkan karena sebab kelahiran. Yani jadi mahram karena nasab, apa yang jadi mahram karena kelahiran. Ma yustafadu min hadzal hadis, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Awalan, faidatul ula, fihi dalilun ala thubuti hukmur radha' min az-zawjah aw min az-zawj al-murdi'ah wa aqaribihi. Pertama dalil bahwa hadis ini sebagai dalil atas tetapnya hukum persusuan dan tetapnya hukum mahram karena persusuan terhadap suami dari wanita yang menyusui. Wa aqaribihi, dan kerabat suami. Suami susuan, suami yang suami dari perempuan yang menyusui, semua kerabat-kerabatnya menjadi saudara. Li'annahu sahibul laban, karena sang suami adalah pemilik susu. Fa innal laban tusabbib an mi'at an ma'ihi wa ma'il mar'ati jami'an, karena susu itu adalah disebabkan karena airnya laki-laki dan juga airnya wanita bersama-sama. Baik. Nah, airnya laki-laki tentunya yang dimaksud adalah maninya laki-laki, sperma dari laki-laki. Fa wajaba an yakuna ar-radha' minhuma wa tantashir hurmah min qibalihima sawa. Oleh karena itu wajib dengan persusuan tadi hukum persaudaraan persusuan yang tersebar kemahraman tadi pada kedua belah pihak, laki-lakinya yang menyebabkan keluarnya susu tadi dan kemudian kerabatnya laki-laki kepada wanita tersebut yang dari badannya keluar susu itu menjadi saudara dan juga kerabatnya si wanita itu. Min qibalihima, menyebar kepada kerabat dua-duanya, kerabat suami dan istri itu, sawa'a, dengan sama. Baik. Wa hadza madhhabul jumhur min ashabah, inilah madhab kebanyakan para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para ahlul hadis dan ashabul madhahib dan semua para imam-imam madhab, semua berpendapat seperti itu. Khilafan li ta'ifatin qalilah, kecuali ada beberapa kelompok kecil yang berpendapat annal hurmah la tantashir illa min qibalil mar'a faqat, bahwasanya kemahraman tadi, persaudaraan disebabkan karena persusuan, hanya menyebar pada wanita ibu susuannya dan kerabatnya wanita itu saja. Ada yang berpendapat demikian. Wa huwa rudda lin nusus sahiha, atau wa huwa raddun lin nusus sahiha, dan itu adalah terbantah. Fa huwa radd, tertolak. Karena apa? Karena dalil-dalil yang sangat sahih. Alhamdulillah itu juga pendapat yang sedikit kecil dan lemah lagi. Karena jelas pendapatnya jumhur para ulama, kebanyakan para sahabat, kebanyakan para tabi'in, para ahlul hadis, para adhabul madhab, imam-imam madhab, semuanya berkata bahwa persaudaraan karena sebab persusuan menyebar pada kerabat si ibu susuan dan menyebar pula pada kerabat bapak susuan. Naam. Di antara hadis yang membantah pendapat sedikit tadi adalah hadis ini yang bersama kita. Sampai Rasulullah menyatakan taribat yaminuk innahu ammuki. Ini sangat jelas sekali bahwa saudara karena sebab persusuan menyebar kepada sang suami dan kerabatnya. Yang kedua, istafadna min hadzal hadis fihi dalilun ala wujub ihtijabin nisa min ar-rijal ghairul maharim. Kita mendapatkan dalil pula dengan hadis ini wajibnya berhijab bagi para wanita. Para wanita tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Buktinya Aisyah sampai pada saudara persusuannya atau paman sepersusuannya dia tidak mau ketemu karena khawatir itu bukan mahram. Sampai Nabi yang mengatakan itu mahrammu baru dia ketemu. Ini menunjukkan bahwa para wanita sahabiyat adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na, mendengar dan taat dengan perintah Allah yang menyatakan yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan dirinya dengan jilbab-jilbabnya dan tidak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ditambah lagi sharihul Quran fi dzalik. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah wajibnya berhijab bagi para wanita dari orang yang bukan mahram. Demikian pula dari ayat yang disebutkan tadi dan ayat-ayat lain. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau bertanya kepada mereka para wanita tadi satu permasalahan atau meminta sesuatu, maka bertanyalah, memintalah dari balik hijab. Ini sangat jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita mukminat. Faqad kana ta'adzur fi awal al-Islam fa baqiya 'ala 'adatil jahiliyah. Adapun udzur dimaafkan di zaman-zaman sebelum turunnya ayat hijab. Karena mereka masih terbiasa dengan apa yang berlaku di masa-masa sebelum Islam, masa-masa jahiliyah. Hatta harrama sunnah sanata khamsin min al-hijrah, hingga diharamkan sufur tersebut pada tahun kelima hijriyah dengan turunnya ayat hijab. Wa hakadha jami'u syara'i' al-islamiyah lam yalzam an-nas biha duf'atan wahidah. Demikianlah syariat-syariat Islam tidak turun secara sekaligus, tetapi turun ayat demi ayat, hukum demi hukum, syariat demi syariat. Maka kalau ada yang berdalil dengan kejadian sebelum turunnya ayat hijab, maka tentunya dia tidak memiliki hujjah dalam hal itu dan tidak bisa jadi dalil. Tapi Aisyah pernah bertemu dengan fulan tahun berapa? Tahun kedua hijriyah. Ya wajar, karena belum turun ayat hijab. Itu maksudnya. Jadi kalimat ba'dama nazala atau ba'dama unzila al-hijab maknanya adalah setelah turun ayat hijab, begitu. Sebelum ayat hijab turun, ya lain. Sehingga mereka-mereka yang menyatakan dengan alasan bukankah ada hadis yang Rasulullah SAW pernah ketemu dengan Asma, kemudian mengatakan, ya Asma, kamu jangan begini, jangan begitu. Bagaimana jawabannya? Kata Syekh bin Bas, bisa jadi itu qabla ayat al-hijab. Karena ayat hijab sangat jelas. Dan itu adalah hamu ipar Rasulullah. Wal hamu al-maut. Tidak mungkin. Kalau setelah ayat hijab. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, jangan dipertentangkan antara riwayat yang sebelum ayat hijab dengan riwayat setelah ayat hijab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Ma'idnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Ashtallah ilaha lansakurka wa atubu ilaih. Rambutan dari mana? Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قرأنا الحديث 29 بعد 300. Kita telah baca hadis yang ke-329, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah ammi sepersusuannya yang datang kepadanya minta izin untuk bertemu dengannya, kemudian Aisyah menyatakan tidak sampai Rasulullah mengizinkannya. Dan Aisyah mengira bahwasanya yang menjadi mahram dengan persusuan hanya ibu yang menyusuinya saja. Ia mengatakan bahwa aflah tidak menyusui aku. Yang menyusui aku adalah fulana. Ini ikhwan fillah na'azakumullah prasangka Aisyah. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, memberikan keterangan. I'dhani lahu, berikan izin kepadanya. Fa'innahu ammuki, sesungguhnya itu adalah aflah itu adalah pamanmu. Karena dia bersaudara menjadi seperti anaknya ibu susuan itu, maka saudara dari suami si ibu tadi juga termasuk am. Maka dikatakan fa'innahu ammuki. Masafana min hadal hadis. Apa yang kita dapatkan dari hadis ini berarti? Pertama, sudah kita bacakan faedah yang pertama. Fihi dalil ala thubuti hukmul radha' minal zawjil murdi'ah wa aqaribihi. Yang pertama kita mendapatkan faedah bahwasanya telah sabit hukumnya seorang yang disusui oleh seorang wanita, maka suami dari wanita tersebut dan seluruh kerabatnya menjadi saudara pula. Yakni suaminya menjadi bapak susuan dan saudara-saudaranya menjadi paman-pamannya sepersusuan. Dalam hadis ini kedapatkan demikian. Dan itu pendapat jumhur, kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ahlul hadis, sedikit sekali pendapat yang menyatakan bahwa yang menjadi saudara hanya ibu dan keluarga ibu susuan saja. Ini pendapat yang lemah dan sangat sedikit sekali. Tentunya terbantah dengan hadis yang sedang kita baca. Yang kedua, fihi dalil ala wujub ihtijab an-nisa minar rijal. Yang kedua kita mendapatkan faedah wajibnya seorang wanita berhijab, berpisah dari laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh bertemu muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana Aisyah tidak mau bertemu dengan Aflah karena mengira bahwa Aflah bukan mahramnya. Sampai Rasulullah menerangkan bahwa Aflah adalah pamanmu sepersusuan, maka dia adalah mahram. Baru Aisyah memberikan izin kepada Aflah. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya laki-laki yang bukan mahram tidak boleh bertemu dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Qala, dikatakan selanjutnya oleh syarih rahimahullah, وَمَا يُفَوِّهُ بِهِ دُعَاتِ السُّفُورِ مِمَّنْ لَا حَظَّ لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ وَلَا نَصِيبٍ لَهُمْ مِنْ فِكْرٍ وَلَا وَازِعْ لَهُمْ مِنْ ضَمِيرٍ وَخُلُقٍ مَا كَوْنِهِمْ لَمْ يُفَكِّرُوا فِي مَا يَجُرُّهُ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ. Adapun apa yang diucapkan, يُفَوِّهُ مِنَ الْفَهِ فَوَّهَ, ini mengucapkan dengan fam. Adapun yang diucapkan oleh para du'atus sufur. Du'atus sufur adalah da'i-da'i yang mengajak para wanita untuk membuka hijab. Da'i-da'i yang mengajak para wanita untuk membuka hijabnya, membuka jilbabnya, membuka cadarnya. Ini disebut du'atus sufur. Wahai para penyeru-penyeru kebebasan wanita, mengajak mereka untuk melepaskan dari jilbabnya. Mereka adalah orang-orang yang la hadzalahum min ilmin. Orang-orang yang tidak memiliki bagian ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki bagian dari ilmu. Ini orang-orang jahil. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tentunya kita tahu siapa para du'atus sufur. Di antaranya orang-orang yang tergabung dalam jaringan Islam liberal. Atau yang sebelumnya dari para aqlani rasionalis. Tokoh-tokohnya bermula dari Mesir. Mereka seperti Toha Hussein, seperti Jurzi Zedan yang ternyata Nasrani, yang juga tokohnya adalah Qasim Amin, qasamallahu dhahra, semoga Allah patahkan punggungnya. Ini semua yang menyatakan dan menyeru untuk mengajak wanita agar melepaskan jilbab mereka. Bahkan mereka sampai berkata, tidak akan maju umat Islam hingga para wanita melepaskan jilbabnya dan menutupkan kemushafnya. Padahal mereka mengaku muslimin. Ini kan aneh. Mereka para orientalis, murid-muridnya orang-orang Yahudi dari barat. Maka mereka berpikiran dengan pikiran Yahudi. Mereka mengatakan bahwa umat Islam ini tidak akan maju kecuali kalau para wanitanya mau melepaskan jilbabnya dan kerudungnya, kemudian kerudungnya dipakai untuk menutup mushafnya, ya, membungkus mushafnya, tidak perlu dibuka, kata mereka. Ini qul ibn a'azakumullah du'atus sufur. Maka du'atus sufur la hadzalahum min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu, wala nasib lahum min fikrin, tidak memiliki bagian dari pemikiran, ini secara pemikiran pun orang-orang yang bodoh, wala wazi' lahum min dhamirin wa khuluq, bahkan dia tidak mendapatkan sesuatu dari dhamir wa khuluq. Dhamir itu perasaan, khuluq itu akhlak. Yani tidak diberi, wazik ini bagian pemberian. Tidak memiliki bagian pemberian, tidak diberi perasaan, tidak diberi akhlak. Maka unihim lam yufakkiru fima yajurruhu minal mafasid. Lagi pula mereka tidak pernah berpikir apa-apa yang menyebabkan atau apa-apa yang akan menjadi akibat dari as-sufur. Ma yajurruhu, yakni apa yang diseret. Diseret oleh sufur tadi dari mafasid wal awaqibul wakhimah. Dari mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan, awaqib, akibat-akibat, wakhimah yang sangat jelek. Lam yastanidu fihi ila naqlin sahih. Di samping mereka tidak berpikir akibat yang jelek disebabkan oleh sufur, juga mereka tidak memiliki sandaran yang sahih dari nukilan-nukilan yang benar dari Quran ataupun dari hadis. Mereka tidak punya dalil sama sekali. Wala ala aqlin wa'in, bahkan mereka tidak bersandar pada akal yang sehat. Wa'i, akal yang paham. Wa'ayai, artinya orang yang cerdas dan paham. Mereka tidak bersandarkan dalil yang sahih, tidak pula bersandarkan dengan akal yang cerdas. wala ala dzauqin mustaqim, tidak pula bersandarkan dengan dzauqin mustaqim, perasaan yang masih lurus. Perasaan manusia kalau masih lurus, masih sehat, masih normal, dia pasti tahu bahwa wanita jika membuka jilbabnya, membuka auratnya, yang terjadi pasti kerusakan. Panggil siapa saja dari orang-orang awam, dari agama apa saja, bagaimana kalau istrimu atau anak perempuanmu dalam keadaan membuka aurat, jalan-jalan memamerkan kemaluannya, memamerkan berbagai macam lekuk tubuhnya, bagaimana pendapatmu, menurut perasaanmu? Mereka niscaya akan mengatakan itu akan merusak keluarga. Kalau dzauqnya masih mustaqim, perasaannya masih lurus. Kalau akalnya betul-betul wa'in, akal yang cerdas, masih sehat, tidak gila. Kecuali kalau gila, istrinya jadikan pelacur oleh dia. Dijadikan pelacur, dijajakan sepanjang jalan. Ini lihat istri saya, cantik kan? Terus sepanjang jalan dia tunjukkan kepada siapa orang. Ini majnun. Orang yang gila, la dzauq wala aql. Tidak memiliki dzauq wala aql. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ad-du'at min du'at as-sufur, para da'i-da'i yang mengajak untuk membuka jilbab, atau untuk para wanita melepaskan hijabnya, adalah du'at yang la aql lahum, wala dzauq lahum, wala ilm. Tidak memiliki ilmu, tidak memiliki perasaan, dan tidak memiliki akal. Kenapa demikian? Wa illa fa inna sufur huwa awwalu syarr. Karena kalau saja mereka memiliki akal sehat, perasaan yang benar, niscaya mereka akan tahu bahwa sesungguhnya sufur, melepaskan hijab, membuka jilbab, membuka aurat, huwa awwalu syarr. Itu adalah awwalu syarr. Awwalu syarr itu induknya kejelekan. Wa huwa sabab fi ikhtilafil jinsain. Bahkan itulah penyebab terjadinya percampur adukan antara wanita dengan laki-laki. Alladzi jarral masa'ib, yang akhirnya membawa musibah demi musibah. Ikhtilatul jinsain, kalau terjemahkan bebasnya adalah pergaulan bebas. Jadi as-sufur, melepaskan hijab, melepaskan jilbab, itu adalah induk dari semua kerusakan. Dan itu merupakan sebab terjadinya pergaulan bebas yang membawa berbagai macam kerusakan-kerusakan, zina dan sejenisnya. Wa hadqil a'rad, yang akan menjatuhkan kehormatan-kehormatan para wanita jadi rendah. Wa afsadal buyut wa farraqal usar, bahkan itu pula penyebab utama dari kehancuran rumah tangga. Penyebab utama dari kehancuran rumah tangga, afsadal buyut, menghancurkan rumah-rumah, keluarga-keluarga, wa farraqal usar, mencerai-beraikan keluarga, itu sebabnya sufur. Bagaimana? Kalau dikatakan penyebabnya adalah sufur, iya. Ketika sebuah keluarga, istrinya tidak berhijab, dia keluar tanpa hijab, dia belanja tanpa hijab, dia pergi ke sana kemari tanpa hijab, tetangga-tetangganya terfitnah. Kemudian tertarik dengan kecantikannya, kemudian mengajak bicara, kemudian mulai berkenalan akrab dengan laki-laki sebelahnya, tetangganya, dan kemudian terjadi bertambah jauh. Tiba-tiba suaminya cemburu, kemudian marah. Kenapa tidak dari awal kamu cemburu ketika wanita keluar tanpa hijab? Kalau dari awal cemburu, maka cemburu yang syar'i. Kalau di awal tidak cemburu, dilepaskan istrinya dalam keadaan tidak berhijab, dilepaskan berjalan bersama supir, bersama kacungnya laki-laki, berjalan bersama orang lain, dibiarkan. Tapi ketika mulai ada hubungan sesuatu, marah-marah dia. Marah-marah, kemudian berkelahi dengan istrinya, ribut, dan kemudian terjadilah perceraian. Broken home. Hancur rumah tangga. Farraqa al-usar. Apa penyebabnya? Yang awal tadi penyebabnya, yaitu ketika kamu biarkan istrimu keluar dalam keadaan tidak berhijab. Maka jelaslah tidak bisa dipungkiri bahwasannya yang namanya perusak utama dari sebuah keluarga adalah dibiarkannya para wanita mereka dalam keadaan sufur, dalam keadaan tidak berjilbab, tidak berhijab. Dikatakan di sini, afsadal buyut wa farraqal usar. Wa sababul khianat, dan penyebab pengkhianatan. Penyebab pengkhianatan. Khonifidina azakumullah, penyebab pengkhianatan para istri juga karena sufur. Ketika dia dalam keadaan tidak berhijab, kemudian ada laki-laki yang tertarik, kemudian dia mengadakan hubungan gelap. Hubungan dalam keadaan tidak diketahui oleh suaminya. Ini khianah. Padahal kalau dia berhijab, akan menjaga kehormatannya. Dan orang lain pun tidak tahu bagaimana keadaannya. Maka inilah yang akan menjaga sebuah keluarga. Walladhi abahuhu wahum qillah la yastaniduna ila dalil. Adapun mereka-mereka yang membolehkan wanita membuka hijabnya, membolehkan wanita bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka di samping sedikit, sangat sedikit. La yastaniduna ila dalil. Mereka tidak bersandar dengan dalil apapun. Tidak memiliki dalil. Apa dalilnya? Dalilnya paling tinggi, istri saya aja enggak pakai kok, itu dalilnya. Seperti Quraisy Shihab di dalam koran, yang kemana-mana koran itu terbitnya. Digambarkan istrinya tanpa hijab, kemudian gambar dianya, kemudian di bawahnya dengan alasan istri saya juga enggak pakai jilbab kok. Apakah itu dalil? Istrimu bukan uswah hasanah. Istri siapapun bukan uswah hasanah. Tetapi uswah hasanah adalah siapa yang dipimpin oleh Rasulullah dari para wanita ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, istri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijab dengan perintah Allah. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mukminin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga para wanita mukminin, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, tutupkanlah jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Perintahkan mereka para wanita untuk menutupkan dengan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ikhwan fillah, jazakumullah, perintah ini menyebabkan Rasulullah memerintahkan istri-istrinya. Sehingga itulah yang dikatakan teladan. Qala walladzina abahuhu wa hum qillah la yastaniduna ila dalil. Walau ra'au ma sara ilaihi an-nas, kalau saja mereka lihat, kalau saja mereka tahu apa yang terjadi pada manusia, wa ma ala ilaihi amrul bilad, dan apa yang menjadi penyebab negeri atau sebuah negeri menjadi seperti itu, menjadi ke arah sana, ke arah kerusakan, yang tadarrajat ila syarr, yang sedikit demi sedikit merambah kepada kejelekan, biibahatihi, dengan dalil pembolehan tersebut. Latamannaw ruju ila ajdathihim, niscaya para ulama tadi akan menginginkan untuk mencabut kembali fatwanya. Yani kalau ada ulama yang membolehkan, hampir tidak ada. Kalaupun ada para ulama yang membolehkan untuk membuka cadar, untuk membuka cadar dari mukanya dan boleh bertatap muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia kalau lihat akibat dari perbuatan itu, akibat dari fatwanya, ternyata membuat orang tertarik, kemudian kenal, kemudian dia mengadakan hubungan dan seterusnya. Ikhwan fillah jazakumullah, niscaya dia akan berharap untuk mencabut kembali fatwanya. Kalau tahu akibatnya. Apalagi ucapan-ucapan yang lebih dari itu. Ucapan yang menyatakan bolehnya membuka cadar saja, itu sudah diperbincangkan oleh para ulama bahwa fatwa itu sangat berbahaya. Menyebabkan para wanita dengan seenaknya bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, saling melihat wajahnya. Padahal apa dari tubuh wanita yang menjadikan seorang itu tertarik diantaranya? Wajah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kaki wajib ditutup, muka tidak wajib ditutup, itu aneh. Cantik mana kaki, telapak kaki dengan muka? Mana yang lebih menarik, muka dengan telapak kaki? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa wajah pun sesuatu yang justru fitnahnya paling besar. Dikatakan seorang cantik atau tidak cantik adalah dari wajahnya. Bagaimana mungkin boleh dibuka? Ikhwan fillah na'azakumullah, apa maknanya riwayat Aisyah tadi menyatakan, aku tidak mau bertemu dengan aflah sampai diizinkan oleh Rasulullah? Apakah bicara tentang masalah wajah, atau bicara masalah tubuh, atau bicara masalah apa? Atau seluruhnya? Nanti sebentar, aku mau membuka kerudung, apa membuka rambutku, tapi izin dulu. Mukanya tetap sudah ketemu, begitu. Tidak sama sekali. Justru bertemu muka yang dia tidak mau. Sampai ada ucapan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, itu ammuki, itu pamanmu. Baru kemudian dia bertemu muka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini sudah dipaham. Dan sudah disebutkan oleh sekian para ulama tentang wajibnya menutupi seluruh tubuhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan di sini, kalau saja mereka tahu yang berfatwa bolehnya membuka cadar, law ra'au ma sara ilaihin nas. Kalau saja dia melihat atau mereka melihat apa akibat yang terjadi pada manusia dengan fatwanya. Wa ma'ala ilaihi amrul bilad, dan apa yang terjadi pada sebuah negeri karena fatwanya, yang tadarrajat ila syarr, yang sedikit demi sedikit membawa kepada kejelekan demi kejelekan. Diibahatihi, karena pembolehannya itu. Kalau saja mereka tahu, la tamannawur rujuk, niscaya mereka akan mencabut kembali fatwanya dan akan merujuk, akan kembali kepada pendapat-pendapat para ulama yang tidak membolehkan. Falyahdhir alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih dari perintah beliau, perintah Nabi. Hati-hati an tusibahum fitnah, jangan sampai ditimpa fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita kembali, atau kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi raji'un. Allahumma basir 'ibadaka fi amri dinihim. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu ini basir. Basir yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi basirah, diberi ilmu. Ya Allah, berilah hamba-hambamu ini basirah, ilmu tentang urusan agama mereka. Wa'idhum ila hadiratihi. Ya sami'ad du'a. Wa'idhum ila hadiratihi. Dan kembalikan mereka kepada bagian ilmu tadi, kembalikan mereka kepada agama tersebut. Ya sami'ad du'a. Banyak orang yang menyimpang jauh dari agama ini ternyata karena tidak memiliki ilmu atau tidak mendapatkan ilmu. Maka kita berdoa, dan syarih mendoakan, Allahumma basir, ya Allah berikanlah ilmu kepada hamba-hambamu ini, dan kembalikanlah kami ke dalam agamamu. Ya sami'ad du'a. Anak angkat. Kalau menyusui, ya sudah dalam keadaan mahram sampai dewasa. Iya, sama bapaknya juga, sama bapak susuannya juga, sama ibunya yang lahirkan dan sama ibu susuannya, saudara semuanya, seperti anak sendiri, sama pamannya juga, sama saudara bapaknya, saudara ibunya, semuanya, kalau disusui. Iya. Masalah itu bukan punya atau tidak punya kan? Kalimat yahrum atau inna radha'a tuharrim ma yahrumu minal wiladah, itu bukan masalah punya enggak punya. Pokoknya kalau menyusui maka hukumnya sama seperti anak sendiri. Begitu. Berlaku semua mahram. Bibinya, pamannya, kakaknya, adiknya semua seperti anaknya dia. Hamdan. Kecuali apa? Kemarin sudah dikecualikan. Kecuali apa? Kecuali waris mewarisi. Kecuali apa lagi? Kewajiban memberi nafkah. Kalau dia tidak sanggup kasihkan kepada anunya, enggak apa-apa, karena memang itu bukan anaknya dia, anak bapaknya sana. Saya udah enggak sanggup lagi ngurus anakmu. Mahram itu tetap mahram. Nah, apa lagi yang dikecualikan? Wilayatun nikah, masalah perwalian nikah, tetap bapak aslinya yang menikahkan, bukan bapak susuannya. Baik. Ewa, mata tumbuh. Ukhtuha as-saghirah, as-sabi. Khalas. Min asal huwa mahram. Hukum asal itu sudah mahram. Maka tambah susuan, tambah. Tidak ada perbedaan. Dari awal sudah mahram sama dia. Nah, maka dia seperti anaknya sendiri. Entah. Maka apa yang berubah? Ada yang berubah. Apa yang berubah? Suaminya. Iya. Kalau dia perempuan, ya. Kalau dia perempuan, yang tadinya kepada dia memang mahram aslinya. Tapi kepada suami tadinya bukan mahram kan? Ipar berarti kan? Tapi setelah disusui jadi mahram. Jadi anaknya suami ini. Dan saudaranya suami semuanya. Saudara suami jadi paman-pamannya, jadi bibi-bibinya. Dan bapaknya suami, anaknya berubah semua sampai ke atas. Entah, yang tadinya kepada dia saja, kepada saudaranya, dan kepada turunannya, kalau pada anaknya. Apa anaknya statusnya? Ponakan kan? Nah, ponakan menjadi mahram juga kan? Tetapi tadinya hanya kepada perempuan dan turunannya, tetapi dengan disusui, maka kepada suaminya dan seterusnya juga jadi mahram. Nah, dengan dalil tuharrim, inna rada'a tuharrim ma yahrum minal wiladah. Ada? Tidak. Tidak sama. An-nasab, an-nasab. Mahram adalah pada nasab. Nah, kalau pada nasab itu mahram, maka dia mahram. Kalau pada musahara lain perkara. Baik. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma hamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.